pecinta Indonesia, harusnya menjadi semangat kita sebagai anak bangsa. Karena itu pikirkan, karya apa yang bisa kita berikan bagi Indonesia tercinta. Jangan hanya mengeluh, apalagi menggerutu tanpa berbuat sesuatu bagi Indonesia tersayang. Pikirkan apa yang bisa dikerjakan. Jangan hanya slogan tertulis di kaos menjadi stiker indah, tapi tak tampak tindakan nyata. Cinta Indonesia, ia akan menjadi luar biasa kalau semua anaknya memang mencintainya. Mari belajar untuk berlomba, tak sekedar mengucap kata, tapi mewujudkan cinta yang terlihat, terasa, terukur, dan teruji. Sehingga cinta kita mewarnai hari-hari Indonesia, membuat Indonesia dicintai oleh banyak orang di sekitarnya, membuat banyak negara cemburu kepadanya karena Indonesia penuh dengan cinta. Tapi kalau benci yang tertabur di sana, saling merenggut, merebut kebahagiaan milik orang lain, betapa menyedihkannya kalau atas nama keyakinan kita meniadakan sesama anak bangsa. Betapa ironisnya. Apakah betul kita cinta Indonesia? Mari berlomba membuktikannya. Kau atau aku? Tak berhenti berkata, tapi bersama berlomba melakukan apa yang Indonesia butuhkan. Cinta Indonesia sudah semestinya ada dalam diri kita. Jangan pernah lekang, kecuali engkau bukan anak bangsa. Bersama saya, Bigman Sirait.